Kalau kita bisa mengendalikan lapar, kita bisa mengendalikan yang lain. Kita bisa nggak banyak marah, kita lebih banyak sabar, nggak banyak ngeluh. Kalau lapar dikendalikan. Jadi kita ada beberapa tips kalau saya sih untuk mengatasi lapar. Lapar itu sebenarnya bukan urusan di perut tapi di sini. Mindset ya. Mindset. Jadi kita yang mengendalikan dia. Jadi kalau kita menahan sedikit lapar, biasa setengah jam udah hilang. Maka quote ini sering banget saya pakai. Bunyinya gini, hunger is the first element of self discipline. If you can control hunger, you can control everything else. Oke. Okay. Itu kata kuncinya adalah kalau kita bisa mengendalikan lapar, kita bisa mengendalikan yang lain. Kita bisa nggak banyak marah, kita lebih banyak sabar, nggak banyak ngeluh. Kalau lapar dikendalikan. Iya. Karena itu pentingnya di situ. Jadi kalau lagi lapar kayak begitu ya kendalikan dulu, gitu kan? Dengan cara mengalihkan dengan aktivitas atau apapun. Tapi kalau memang nggak bisa juga, ya pilihannya kalau saya biasanya makanan-makanan yang sehat kayak buah atau kurma atau kacang-kacangan. Itu kan nggak masalah. Iya. Cukuplah untuk sedikit katakanlah mengganjal. Bukan mengganjal sih, tapi menyenangkan dia gitu kan. Okay. Ini ada makanan masuk nih gitu. Itu. Jadi kalau dan sudah mulai ditanamkan di mindset kita tuh untuk tidak lagi nyampah gitu kan. Gini loh. Bapak Ibu pernah enggak ketemu dengan orang yang gara-gara makan satu sendok makanan tiba-tiba alergi? Pernah ketemu orang itu? Pasti ada lah ya. Ada. Betul. Kenapa? Kita nggak pernah tahu bagian mana dari makanan tadi itu yang akhirnya menyebabkan masalah ke badan kita. Apalagi kalau kita sudah membiasakan hidup sehat. Saya kemarin sempat gitu kan pas lagi di rest area beli makan, lapar banget, memang lagi lapar banget. Mbak apa nih gitu kan? Terus dia ngeliat ada makanan instan itu kan masih dingin. Terus saya ngeliat lagi diapain sama dia. Abisnya abis didinginkan dimasukkan ke microwave. Yeah. Iya, saya mikir sejuta kali untuk saya makan makro, karena lagi dingin dipanaskan dengan menggunakan gelombang elektro atau mikro kayak begitu, gak sehat sama sekali. Lebih baik Anda makan gorengan daripada makan kayak begituan. Iya. Gitu loh. Jadi kita yang sudah mulai menyadari bahwa I don't deserve this food, gitu kan? Saya nggak layak makan, tubuh saya nggak layak makan ini, gitu loh. Jadi kalau udah kayak begitu, dikasih kue-kue, dikasih, kebayang nggak nasi goreng itu? Coba cerita nasi goreng ya. Nasinya kan sudah gula. Iya. Glukosa kan. Gak ada mineral, miskin serat. Dikasih minyak gak? Iya. Minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak goreng. Minyak gorengnya minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak sawit. Minyak sawit kategori lemak jenuh atau lemak lemak jenuh atau lemak trans. Lemak trans. Lemak trans ketemu panas, berubah dia molekulnya. Mulai merasa bersalah gitu. Nah, kayak gitu tuh perasaan gitu yang kita tumbuhkan, Mas. Ya, dalam hati kita. Jadi kalau mungkin bahasa Al-Qur'an tuh falyanzul insana ila ta'ami, anna sababna ma'asabba. Jadi perhatikan apa yang kita makan tiap hari. Jadi kalau yang kita makan itu bisa bikin sehat, bisa bikin badan kita lebih fit, makan. Tapi kalau enggak usah. Jadi think dulu, disuruh pikir, afala ta'kilun gitu kan. Ya kalau itu sehat, makan. Kalau enggak sehat, jangan makan. Gitu kan. Jadi kalau kita udah seperti ini semua nanti, ya lama-lama pasarnya tercipta sendiri. Nanti di luar sana nggak banyak lagi tukang gorengan, yang ada tukang buah potong. Iya. Iya kan? Sekarang kenapa banyak tukang gorengan, abang gorengan? Karena banyak yang minta itu gitu loh. Meskipun yang mendapatkan informasi begini cuma segelintir orang doang. Ya abang gorengan mungkin nggak pakai Instagram. Seperti itu. Seperti itu terjawab ya Mas ya.